Kajian Mutiara Malam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita menghadirkan kajian Mutiara Malam, dan saat ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai pendidikan anak dalam kajian pendidikan karakter nabawiyah, yang tentunya bersama dengan pemateri kita tercinta Al-Ustadz Abdul Khaliq Hafizahullah Ta'ala, di mana malam hari ini atas kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita dapat kembali melanjutkan sebuah kajian yang pernah berlangsung dan sempat pula terhenti sekitar 2 tahunan karena pandemi. Dan alhamdulillah, atas anugerah dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian pendidikan karakter nabawiyah ini bersama dengan pemateri kita tercinta Al-Ustadz Abdul Khaliq. Dan nanti seperti di edisi-edisi sebelumnya dahulu, akan ada sesi tanya jawab yang dimana bisa Anda kirimkan pertanyaan via WhatsApp ataupun via telepon langsung. Di malam hari ini kita juga mencoba untuk memberi kesempatan kepada para pendengar sekalian. Baik, sebelum kita memulai, kita akan berdialog terlebih dahulu dengan Al-Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabar Antum Ustadz? Ini kita dulu pernah kajian bersama Ustadz dan sempat terhenti beberapa tahun, sekitar 2 tahun akibat pandemi, dan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang pendidikan anak. Ini pendidikan anak ini kita mulai dari awal kembali atau dengan pembahasan yang lebih berkembang Ustadz? Kita mulai dari awal, tetapi bukan berarti urut seperti yang dahulu. Kita akan membahas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang tua saat ini. Oh, begitu. Jadi kendala-kendala apa yang menjadi keluhan-keluhan para orang tua saat ini, kita usahakan untuk dibahas secara bersama-sama, insya Allah. Baik Ustadz, jadi masalah-masalah yang ada di sekitar kita Ustadz ya, tentang pendidikan anak. Dan malam hari ini insya Allah kita akan bahas Ustadz sebuah materi yang berjudul Anak Nakal Itu Anak Hebat Ustadz. Ini banyak spekulasi dan tafsir-tafsir yang liar Ustadz dengan judul Anak Nakal Itu Anak Hebat. Apakah sebuah pembenaran bahwa anak nakal itu pasti hebat Ustadz ya? Baik, untuk penjelasan agar pikiran kita dan tafsir kita tidak menjadi liar, kita akan menyimak penjelasan selengkapnya oleh Al-Ustadz Abdul Khaliq Hafizahullah Ta'ala. Baik Ustadz, silakan Ustadz, waktu dan kesempatan dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Kepada aba wa ummahat, abi umi, bapak ibu yang berada dimanapun, yang saat ini mungkin sedang membersamai anak-anak tercinta, kepada para ustadz wa ustadzah, bapak ibu guru dimanapun yang saat ini mungkin sedang melaksanakan tugas untuk membimbing murid-muridnya, dan kepada pendengar sekalian, pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan dan waktu luang untuk belajar bersama tentang pendidikan anak, yang insya Allah untuk edisi perdana tahun ini kita akan membahas sebuah tema yang tema ini bisa menimbulkan salah tafsir. Oleh karena itu, tema ini akan kita bahas, yaitu tema yang berjudul Anak Nakal Itu Anak Hebat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tentu saja kita akan membahas apa sebenarnya definisi dari anak itu. Ya, definisi anak. Anak yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seseorang yang berusia sebelum balig. Ya, ini batasannya adalah seseorang, baik laki-laki atau perempuan, yang berusia sebelum balig. Jadi kalau sudah balig, maka bukan disebut anak lagi, tetapi sudah disebut dewasa, yaitu awal dewasa sebagai seorang pemuda atau pemudi. Ini. Jadi maka pembahasan kali ini, ketika kita membahas tentang kata anak, berarti sosok seseorang yang belum balig. Nah, terus kemudian apa indikator balig bagi anak? Ya, sehingga bisa kita katakan kalau anak belum memiliki ciri-ciri tersebut, maka dia masih disebut anak, bukan sebagai sosok dewasa. Yaitu bagi seorang laki-laki, apabila dia dikatakan balig itu jika dia itu telah dalam apa namanya, kata yang sangat sederhana, yaitu telah mengeluarkan air mani pada dirinya. Ya, baik ketika dia tidur bermimpi, ya, ya, mimpi basah atau sering disebut dengan istilah ihtilam, atau mungkin dalam kondisi dia sadar. Ini itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, seorang anak itu balig, yaitu telah tumbuh rambut kasar di sekitar kemaluannya. Kemudian ciri yang ketiga, dia telah memasuki usia 15 tahun dalam hitungan kalender Hijriah. Nah, apabila seorang laki-laki memiliki salah satu atau lebih di antara tiga ciri tersebut, maka seseorang tersebut dikatakan telah balig. Ya. Dan kemudian untuk wanita, ya, di samping ciri-ciri tersebut, ya, ada tambahan, yaitu wanita itu telah haid, ya, telah haid, atau wanita tersebut hamil. Itu menandakan bahwa seorang wanita yang sudah haid atau dia hamil itu menunjukkan dia telah balighah, yaitu atau balig bagi perempuan. Nah, maka dengan batasan-batasan ini, maka kalau anak belum memiliki salah satu, ya, atau lebih di antara ciri-ciri itu, maka dia belum balig dan itu disebut anak-anak. Nah, fase perkembangan manusia dalam pendidikan Islam secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu anak-anak dan dewasa. Dan dibatasi antara anak-anak dan dewasa itu adalah fase balig, ya, atau dalam bahasa kita sering disebut dengan fase pubertas. Nah, ini adalah batasan tentang definisi anak, ya. Sedangkan anak yang sudah balig maka tidak kita bahas di sini untuk sementara ini. Terus kemudian apa kedudukan seorang anak dalam agama Islam ini? Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Pena catatan amal itu diangkat pada tiga orang. Anin na'imi hatta yastaikid. Jadi pada seorang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sobi hatta yahtalim. Pada seorang anak sampai dia balig. Wa anil majnuni hatta ya'kila. Dan pada orang yang gila sampai dia itu berakal. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa seorang anak, ya, wa anisobi hatta yahtalim, yaitu pada seorang anak sampai dia itu balig, sampai ihtilam, maka pena catatan amal itu ketika dia belum ihtilam diangkat. Maksudnya adalah anak tersebut belum dibebani beban syariat, ya, belum memiliki kewajiban-kewajiban melaksanakan hal-hal yang difardukan atau diwajibkan dalam agama Islam ini. Atau bisa kita katakan anak tersebut belum dicatat dosa-dosanya. Nah, inilah kedudukan anak menurut agama Islam. Sehingga kalau kita menerapkan pendidikan Islam, ketika kita berperilaku atau mendidik anak-anak kita, maka kita mengikuti keadaan anak menurut syarat itu, yaitu kondisi mereka tidak memiliki dosa, ya, amal-amal perbuatannya belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka masih diberi udzur, ya, masih diberi keringanan, diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi toleransi. Nah, untuk apa? Untuk belajar mereka, untuk dididik sehingga mereka ketika melakukan kesalahan-kesalahan masih dimaafkan. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semua, ini adalah antara lain yang mendasari tentang kondisi anak-anak kita, bahwa mereka belum memiliki catatan amalan-amalan dosa. Terus kemudian di sisi lain tentang anak, ya, tentang anak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maknanya adalah condong kepada kebaikan. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi, maka kedua orang tualah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, fitrah ini dimaknai oleh beberapa ulama, antara lain Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa yang paling sahih tentang makna fitrah adalah anakula mauludin yuladu mutahayyianil Islam. Bahwasanya setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan cenderung kepada Islam. Ibnu Katsir sendiri menyebutkan tentang makna fitrah itu adalah al-Islam itu sendiri. Dan kemudian Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, beliau mengutip perkataan At-Tibi, bahwa beliau menyebutkan bahwa seandainya seorang atau seorang bayi yang telah lahir itu dibiarkan, dibiarkan dalam hal ini adalah tidak dididik, ya, tidak dididik dengan catatan tanpa pengaruh apapun dari luar, maka senantiasa anak ini akan cenderung kembali kepada fitrahnya. Senantiasa akan berada pada kondisi fitrahnya, yaitu cenderung kepada al-Islam, cenderung baik, cenderung berakhlak mulia, cenderung bertauhid. Nah, sehingga dengan demikian, yang kadangkala kita sebagai orang tua menyebut anak itu nakal, kita berpikir mungkin mengatakan bahwa anak ini tidak beres, ini anak yang sortiran, anak yang sudah tidak terpilih, ya, anak yang masa depannya suram, anak yang bisa tidak bisa diharapkan masa depannya, anak yang suka mengganggu, anak yang merepotkan orang tua, bahkan ada yang menyebut anak durhaka. Nah, selama mereka itu masih anak-anak, maka apapun yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah dosa. Maka mengapa kita menyebut mereka itu nakal? Ya, mengapa kita menyebut mereka nakal? Satu sisi mereka tidak punya dosa, di sisi lain mereka lahir sudah condong kepada al-Islam. Ini, sudah condong kepada al-Islam. Maka bagaimana kita bersikap kepada anak-anak kita sebelum mereka balik? Ya, sebagaimana yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Ya, mereka wajar melakukan kesalahan. Ya, mereka wajar berbuat keliru. Allah memberikan toleransi, Allah memberikan keringanan, tidak dicatat dosa-dosa atau kesalahan mereka. Oleh karena itu, kita dalam menyikapi hal ini pun juga harus menyesuaikan dengan kondisi nas tersebut, keadaan anak kita yang sebenarnya tersebut. Ini. Maka antara lain, seyogianya kita tidak suudzon kepada anak-anak kita. Ya, suudzon bahwa anak kita ternyata kalau tidak dikerangkeng atau dijaga atau tidak diawasi, pasti dia akan menyimpang. Ya. Kalau anak ini tidak dipaksa-paksa atau dikekang, pasti dia tidak akan mau sholat. Ya, pasti dia akan menyimpang. pasti dia akan berbuat keburukan. Ini tentu saja suudzon seperti ini bertentangan dengan kondisi anak yang mereka lahir semuanya fitrah. Ya. Maka bisa kita katakan bahwa dengan kondisi fitrah ini setiap anak adalah hibat. Ya, setiap anak adalah hibat. Ya. Sejatinya tidak ada anak nakal. Ya, karena mereka semua hibat. Mereka semua tidak memiliki dosa. Kesalahan mereka dimaafkan. Maka sejatinya tidak ada anak nakal. Nah, kenakalan anak ini, ya tadi sudah disebutkan bahwa kenakalan itu adalah bukan dosa bagi anak-anak. Kenakalan ini hanyalah dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, kenakalan anak itu karena terluka fitrahnya akibat pola asuh yang tidak tepat bagi anak tersebut. Atau pola didik yang tidak tepat bagi anak tersebut. Itu kemungkinan yang pertama. Sehingga hatinya, jiwanya terluka. Sehingga dengan lukanya itu, maka kadangkala anak itu berontak. Ya. Kadang anak-anak itu protes. Kadang ditumpahkan luka-lukanya tadi. Sehingga mereka berperilaku yang oleh orang tua disebut kenakalan. Itu kemungkinan yang pertama, yaitu luka fitrahnya atau luka hatinya. Ini. Kemungkinan yang kedua, ya, yang anak disebut nakal itu sejatinya bukan nakal, tapi bisa jadi nakalnya itu adalah potensi anak, ya, yang belum ketemu panggung yang tepat, belum ketemu bidang yang tepat, karena mereka masih belajar, mereka masih coba-coba, masih trial and error. Sehingga karena dorongan potensi unik yang disebut dengan bakat itu mendorong berperilaku, karena mereka belum tahu tempat yang tepat, akhirnya mereka melakukan di tempat yang lain, yang akhirnya di tempat yang lain tersebut dihukumi nakal oleh orang yang mendidiknya atau orang tuanya. Jadi bisa kita katakan bahwa sejatinya kenakalan anak itu sebenarnya adalah jeritan hatinya akibat luka. Ya, luka yang disebabkan pola asuh yang tidak tepat bagi dirinya atau pola pendidikan yang tidak tepat bagi dirinya. Dan kemungkinan yang kedua adalah itu adalah potensi yang unik bagi anak tersebut yang belum ketemu bidang yang tepat, belum ketemu panggungnya, belum tampak buahnya. Nah, ini definisi anak nakal. Nah, terus kemudian di mana letak kehebatan kenakalan anak-anak tersebut? Ya, di mana letak hebatnya jeritan hati anak? Di mana letak hebatnya bakat yang belum tampak buahnya? Kita bahas satu-satu tentang hal itu. Nah, maka seandainya kita menghadapi anak kita yang tanda kutip kita sebut nakal, ya, apa yang harus kita lakukan? Maka pertama yang harus kita lakukan, kita harus bisa memilah, menganalisa kenakalan anak ini termasuk yang mana di antara dua kemungkinan. Apakah kenakalan anak ini karena jeritan hatinya akibat kita mungkin sering memaksa dia, tidak memahami kondisinya, mungkin kita sering memarahinya atau mungkin menghukumnya yang tidak tepat dengan kondisinya sehingga dia terluka, akhirnya dia menjerit hatinya ditumpahkan dengan perilaku-perilaku berupa protes atau perilaku berupa pelampiasan. Ya. Apakah kemungkinan karena jeritan hati itu? Atau mungkin kita merasa bahwa dalam mendidik anak baik-baik saja, sesuai fitrahnya. Ya. Kita mungkin berusaha untuk tidak melukai fitrah anak, tidak melukai kejiwaan anak dengan paksaan, dengan hukuman, atau dengan cara-cara lain yang bisa melukainya. Tapi ternyata kenapa anak masih berbuat nakal? Maka bisa jadi kenakalan yang ini adalah bakat atau potensi anak yang belum tampak buahnya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil sebuah contoh. Ya. Ada seorang anak, ya, ketika mungkin dinasihati oleh orang tuanya, anak itu marah-marah. Ya, bicaranya keras. Kalau disuruh kadang-kadang banyak alasan. Ya. Kalau mungkin orang tua bicaranya tidak tepat sedikit, anak itu mengungkit-ungkit, ya, mengungkapkan bahwa orang tua tidak benar, berani membantah, berani mengatur orang lain, ya. Dia suka sekali kalau didebat, gantian dia mendebat. Sehingga sering disebut anak ini adalah anak yang keras kepala. Ini. Ya, anak yang keras kepala. Nah, apakah keras kepalanya ini hebat bagi anak itu? Maka kita analisa. Jika keras kepalanya anak ini akibat luka, ya, akibat mungkin pola asuh yang melukai kejiwaannya, fitrahnya, maka bisa dikatakan bahwa keras kepalanya anak ini adalah karena jeritan hatinya, ya. Dan apabila ternyata kita dalam mendidik juga baik-baik saja tidak melukainya, berarti keras kepalanya anak ini adalah potensi bagi dirinya. Nah, sekarang bagaimana mengatasi anak yang keras kepala ini jika itu merupakan luka akibat dari pendidikan yang tidak tepat bagi dirinya? Maka yang kita lakukan adalah yaitu dengan menyembuhkan luka tersebut sebelum kita memberikan nasihat lisan, bahkan hukuman. Jadi dalam menangani anak yang terluka itu ada tiga kemungkinan, ya. Ada tiga pilihan, dan pilihan ini harus tepat sesuai dengan kondisi anak. Ini menghadapi anak yang terluka, ya, yaitu antara anak yang keras kepala. Yang pertama, ya, pilihan yang pertama, anak yang bermasalah ini bisa diberi hukuman. Ya, tentu saja ini nanti dengan melihat kondisinya. Kondisi yang kedua adalah dengan nasihat lisan. Kemudian tindakan yang ketiga adalah dengan menyentuh hatinya. Ini ya. Jadi setiap menangani masalah anak itu ada tiga pilihan, dengan hukuman, dengan nasihat lisan, atau dengan sentuhan hati. Nah, memilih di antara tiga tindakan ini atau solusi ini atau penanganan anak ini, kita harus memperhatikan kondisi anak. Yang pertama, ini masih kita membahas tentang jeritan hati anak, ya, yang anak-anak yang terluka. Jika kondisi anak itu sudah tumbuh kesadaran, ya, sudah tumbuh kesadarannya, kemudian dia sudah paham, ya, bahwa membantah itu tidak diperbolehkan, ya. Tapi ternyata dia melakukan hal seperti itu. Biasanya dia sudah sadar, paham betul, tapi tiba-tiba kok dia berperilaku seperti itu, keras kepala. Maka yang kita lakukan adalah dengan memberikan tindakan tegas. Karena apa? Karena dia sudah penuh kesadaran, ya, kesadaran sudah tumbuh, keimanannya sudah kuat, dia sudah paham. Maka tindakan tegas itu bisa jadi dengan hukuman, itu akan mengembalikan dia kembali kepada fitrahnya. Ini jika dengan syarat dia sudah beriman dan berilmu. Ya, hal ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghajar Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk, karena Ka'ab bin Malik sudah kuat imannya dan sudah berilmu. Tapi ternyata Ka'ab bin Malik terlambat, ya, tidak ikut kewajiban yaitu mengikuti perang yang diwajibkan oleh setiap kaum muslimin. Demikian juga Rasulullah SAW ketika menegur Mu'adz bin Jabal yang mengimami sholat dengan surat yang panjang sehingga ada orang yang kelelahan keluar dari jamaah sholat. Kenapa? Kenapa Rasulullah dengan tegas menegur Mu'adz bin Jabal? Karena Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat yang sudah kuat keimanannya dan sudah berilmu. Bahkan sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Tapi ternyata beliau dinilai oleh Rasulullah SAW kurang hikmah, kurang bijaksana ketika mengimami sholat, sementara di belakang beliau ada orang yang sedang kelelahan. Nah, ini adalah tindakan yang pertama, adalah dengan hukuman atau dengan tindakan tegas. Itu dengan sarannya iman dan ilmu sudah kuat. Kemudian lihat kondisi yang kedua. Bisa jadi anak itu sudah semangat, ya, untuk belajar ilmu atau agama, ya, semangat dalam mengamalkan agama, tapi ternyata dia belum tahu, ya, belum tahu tentang masalah membantah atau keras kepala tadi, bahwa itu sebenarnya tidak benar, akhlak yang tidak baik. Maka jika anak sudah semangatnya sudah ada, kesadarannya, tapi dia belum berilmu, maka penanganan yang tepat untuk anak ini untuk membasuh lukanya adalah dengan nasihat lisan. Maka dengan nasihat lisan itu anak tersebut akan kembali kepada fitrahnya. Kemudian kondisi yang ketiga, yaitu kondisi anak yang belum tumbuh kesadarannya, ya, belum tumbuh kecintaannya ya, kecintaannya itu terluka sehingga dia itu kadangkala membenci ibadah, tidak suka dengan ibadah, tidak tertarik dengan sholat, ya, tidak tertarik dengan belajar. Padahal mereka terlahir itu dalam keadaan sudah kondisinya tertarik dengan hal itu, tapi kenapa mereka tidak tertarik? Berarti itu kecintaannya terluka. Nah, kalau sudah kecintaan terluka, bisa dikatakan bahwa kesadaran ini bermasalah pada anak ini. Maka tindakannya tidak bisa dengan hukuman, maka dengan hukuman akan memperparah kondisinya. Dan tindakannya tidak bisa dengan nasihat lisan, maka dengan banyak nasihat lisan anak ini akan merasa over, ya, overdosis nasihat ini, ya. Nah, untuk kondisi yang ketiga ini, yang cocok untuk anak ini adalah dengan menyentuh hatinya, yaitu dengan bahasa-bahasa yang mengenakkan perasaannya, ya, dengan bahasa-bahasa kasih sayang. Nah, ini antara lain tiga pilihan, ya, dalam pernah menangani anak yang terluka. Terus kemudian jika keras kepalanya anak ini ternyata adalah potensi, ya, yang belum tampak buahnya, ya, jadi analisa yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memfasilitasi keras kepalanya tadi. Nah, kira-kira anak yang keras kepala ini, kalau itu adalah potensi, itu nanti ketika dia dewasa perannya jadi apa? Nah, orang-orang atau anak-anak yang keras kepala itu tipe-tipe orang yang suka mengatur, anak-anak yang suka memimpin, anak-anak yang suka menghadapi orang lain, anak-anak tipe yang bisa membantah kebatilan, ya, dengan keberaniannya. Maka kalau kita sudah memahami bahwa itu sebenarnya adalah potensi anak yang belum tampak buahnya, kita carikan fasilitas-fasilitas yang tepat untuk dia. Sebagai contoh, mungkin anak dipasrai untuk mengelola kebersihan yang di rumah, untuk memimpin adik-adiknya, bahkan mungkin bisa memimpin kakaknya dalam kebersihan rumah, dalam keamanan rumah. Kalau di sekolah mungkin jadikan koordinator, ya. Atau mungkin diserai untuk menghadapi teman-temannya yang bermasalah, ya. Nah, ini anak-anak seperti ini nyaman dengan tugas-tugas seperti itu kalau memang itu adalah potensi unik yang belum tampak buahnya. Nah, ini sebagai satu contoh saja anak yang keras kepala. Terus kemudian contoh yang lain lagi, ya. Ya. Contoh anak yang tipenya adalah al-maftuh, atau dalam bahasa yang sering kita kenal adalah extrovert. Tipe anak yang senang sekali ketemu orang, ya. Ketemu orang baginya adalah energi. Sehingga sifat ini atau karakter ini itu mendorong anak itu suka keluar rumah untuk bergaul dengan teman-teman di luar rumahnya. Nah, ini kadangkala menjadikan orang tua gelisah, menganggap anak ini itu nakal. Anak yang tidak mau belajar di rumah, tidak mau duduk manis di rumah, tidak semangat belajar, sukanya keluyuran. Nah, kata-kata keluyuran ini itu sebenarnya kata-kata persepsi negatif atau suudzon kepada anak. Pada dasarnya kata keluyuran ini cocok bagi anak adalah ekstrovert tadi, yaitu memang bawaan anak itu cenderung untuk senang ketemu dengan orang lain. Nah, kalau keluarnya rumah itu akibat luka hati, ya, mungkin bisa jadi sebenarnya anak itu adalah introvert, ya, nggak suka ketemu orang, tapi karena luka hati sehingga dia sering keluar rumah. Nah, berarti merupakan tumpahan atau jeritan hati anak itu. Maka yang kita lakukan sebagaimana yang contoh tadi, yaitu tiga kemungkinan, ya, apabila belum tumbuh kesadarannya adalah dengan bahasa-bahasa sentuhan hati, ya, baik dengan pujian, baik dengan sentuhan fisik, baik dengan hadiah, dengan pelayanan, kebersamaan, ya. Ya, itu bahasa-bahasa hati. Atau dengan, kalau memang dia sudah tumbuh kesadarannya, dengan nasihat lisan. Atau mungkin kalau sudah tumbuh kesadarannya dan berilmu, itu dengan ketegasan. Nah, seandainya itu merupakan potensi unik yang belum tampak buahnya, maka kita harus berpikir positif. Semoga anak kita nanti kelak menjadi duta besar yang sering ketemu dengan orang lain, menjadi ahli di bidang humas, menjadi relator, ya, menjadi salesman yang hebat, ya. Kemudian menjadi seorang yang suka mendamaikan, ya, mendamaikan orang lain yang sedang bertengkar, ya. Istilahnya ini terkait dengan masalah hubungan kemasyarakatan dunia luar. Maka wajar kalau memang ini potensi anak ini, dia tidak betah duduk lama di rumah. Ya karena memang bawaannya demikian, dan ini insya Allah akan terbawa sampai dia meninggal dunia, karena sifat unik ini merupakan bawaan lahir dan tidak berubah pada diri anak ini. Dan masih banyak contoh yang lain lagi tentang anak yang disebut bermasalah atau nakal, tapi sejatinya itu adalah kehebatan bagi dia. Ya, seandainya anak itu bermasalah sekalipun, sebenarnya bukan anak yang salah, tapi sebenarnya penyebab luka itu adalah kedua orang tuanya, fa'abawahu, ya kedua orang tuanya atau mungkin pendidiknya. Karena anak lahir fitrah sudah condong kepada kebaikan, kenapa mereka sampai terluka? Ini sampai mereka membenci dengan ibadah, ya, tidak suka dengan sholat, ya, tidak suka dengan belajar. Itu berarti ada yang terluka pada dirinya. Sudah berubah dari aslinya, yaitu fitrah. Ini. Nah, antara lain contoh yang lain adalah anak yang pemalu. Ya, kadangkala kita gelisah ketika melihat anak kita itu malu sekali, suka menunduk ketika ketemu orang. Ya, kemudian cara menyikapi kita ya dua kemungkinan tadi. Bisa jadi itu adalah jeritan hati dia karena luka hati dia atau luka fitrahnya, dan bisa jadi malunya dia itu adalah bawaan dan itu adalah potensi bagi anak itu. Sebagaimana mungkin sahabat yang pemalu adalah sahabat Utsman bin Affan. Dan itu oleh Rasulullah SAW itu tidak kemudian dipangkas sifat malunya itu, justru dengan sifat malunya itu sahabat Utsman bin Affan menjadi mulia, sampai malaikat pun malu kepada sahabat Utsman bin Affan. Nah, ini antara lain bahwa Bapak Ibu semua, ya, hendaklah kita selalu berpikir positif ya tentang anak-anak kita, bahwa setiap anak kita itu adalah hebat. Ya, maka kenakalan yang mereka lakukan sebenarnya itu informasi bagi kita, dan itu adalah informasi penting tentang kondisi anak yang kita harus memahaminya. Entah karena itu luka kejiwaan atau luka akibat pendidikan, atau mungkin itu potensi. Nah, coba bayangkan seandainya anak tidak berbuat apapun, hanya diam, tidak berbuat tanda kutip kenakalan, maka kita tidak tahu kondisinya, tidak bisa mengenal potensinya. Ya, kita sulit merancangkan masa depannya. Sehingga anak kita menjadi anak yang mager karena apa? Serba dilarang. Ya, ini enggak boleh, ini enggak boleh, semuanya tidak boleh. Ya. Sehingga orang tua berusaha sebisa mungkin, ya, anak tidak berbuat kesalahan sedikit pun. Ya. Sehingga anak merasa serba takut untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga anak menjadi mager atau malas bergerak. Nah, itu justru akan kesulitan kita untuk menemukan potensi-potensi anak kita, untuk menemukan kehebatan mereka. Mungkin kita nyaman, anak selalu penurut, tidak melakukan apa-apa, hanya diam saja, selalu ikut perintah. Ya. Walaupun mungkin mereka tidak punya inisiatif belajar, kalau disuruh, kalau enggak disuruh hanya diam, tidak berbuat nakal, mungkin kita nyaman, tidak merasa terganggu. Tapi dengan itu berarti diamnya mereka itu karena luka, ya, takut disalahkan, ya, trauma dengan kemarahan. Ini trauma disalahkan sehingga mereka tidak bergerak sama sekali, sehingga kita tidak menemukan kenakalan mereka yang sejatinya itu adalah kehebatan mereka yang diinformasikan anak kepada kita. Nah, ini akhirnya dari hal ini maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ya, bahwa sejatinya tidak ada anak nakal dan semua anak adalah hebat. Maka ketika kita melihat anak kita nakal, kita harus selalu berpikir positif, langsung berpikir positif. Kita husnudun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak kita itu dalam keadaan fitrah, sudah condong kepada kebaikan. Maka ketika anak berbuat menyimpang dari fitrahnya, itu bukan bawaan anak, itu akibat dari pendidikan anak tersebut, akibat dari pengaruh luar, bisa dari orang tuanya, bisa dari pendidiknya, bisa dari temannya, dan faktor-faktor yang lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan tentang kondisi anak. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa anak nakal itu sebenarnya adalah anak-anak yang hebat, karena mereka berani mengungkapkan dirinya, berani mengatakan bahwa inilah aku. Nah, tinggal bagaimana orang tua menyikapi perilaku-perilaku anak tersebut sehingga benar-benar perilaku anak-anak tersebut merupakan informasi penting bagi kita untuk menumbuhkan kehebatan-kehebatan mereka. Itu mungkin yang bisa disampaikan sebagai mukadimah ya, tentang bahwa anak nakal itu sebenarnya adalah anak-anak hebat ya. Mereka berani mengungkapkan tentang dirinya. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan atas penjelasan materinya di kesempatan kali ini tentang materi kita yang berjudul Anak Nakal Itu Anak Hebat. Ustadz, sebelum kita masuk ke pertanyaan para pendengar, pembahasan malam hari ini tentang anak nakal, anak hebat, apakah masih dibatasi di usia yang belum balig Ustadz atau sudah umum Ustadz ya, sampai balig Ustadz? Jadi masih dibatasi sebelum balig. Sebab nanti pembahasan ketika sudah balig itu ada tersendiri, yaitu istilahnya dalam hal recovery. Ya, recovery itu jika ternyata anak sudah terlanjur balig, tapi ternyata masih ada kenakalan-kenakalan itu yang harusnya sudah nggak nakal lagi. Dan nanti pembahasan mungkin di kesempatan yang lain, insya Allah. Baik Ustadz, nanti akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya Ustadz ya, tentang kenakalan anak yang sudah masuk ke usia balig Ustadz ya. Tentu saja tentang kenakalan yang sifatnya pelanggaran syariat juga Ustadz ya. Baik Ustadz, baik Ustadz dan para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sesaat lagi akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda via telepon ataupun via WhatsApp ke nomor 0898-0092-588. Kami ulangi sekali lagi, via telepon ataupun WhatsApp silakan kirim pertanyaan Anda di nomor 0898-0092-588. Dan bagi Anda yang menonton via YouTube juga dapat Anda bertanya atau mengirimkan pertanyaan diketik atau dituliskan di kolom live chat YouTube, dan kita akan bacakan nanti sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Hari kemerdekaan ini merupakan hari yang juga selayaknya kita berbahagia, karena sesungguhnya kaum muslimin mereka merdeka dari penjajahan, dari perbudakan kaum kufar, dari orang-orang Belanda maupun Jepang. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat kemerdekaan ini tentunya kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki. Kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini, tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemerdekaan ini tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Merdeka! Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdekanya diri kita dari setiap perbuatan yang menyelisihi agama. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemerdekaan yang sebatas perayaan semata. bukan kemerdekaan yang sama sekali tidak memberikan faedah, bahkan sesungguhnya perkara yang seorang muslim tidak akan menyukainya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan sesungguhnya adalah dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirinya, kepada umatnya. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita malam hari ini ataupun sesi tanya jawab, di mana pertanyaan sudah masuk banyak sekali Ustaz ini melalui live YouTube, live chat YouTube. Dan sebelum kami bacakan, kami bacakan dulu, ini ada Pak Ardi dan Ibu Yulia Arfani yang sudah mendoakan ataupun menyapa kita dan mengucapkan salam kepada kita. Dan selanjutnya ini akan bacakan pertanyaan langsung saja karena sudah banyak yang maksud. Yang pertama adalah dari Ibu Nia Kurniasih di channel YouTube ya. Beliau bertanya, bagaimanakah Ustadz penanganan anak yang sudah balik Ustadz, namun tidak tertarik dengan belajar, dengan ibadah, padahal anak ini tinggal di lingkungan ataupun sedang mondok di pondok pesantren. Silakan Ustaz. Baik, sebenarnya ini akan dibahas pada kesempatan yang lain, namun tidak mengapa sekilas akan saya sampaikan. Jika anak sudah terlanjur balik tapi ternyata kesadarannya belum tumbuh, jadi antara iman, ilmu, dan amal inilah yang kita analisa, mana yang tidak tumbuh. Jadi kalau yang amalnya tadi yang kurang, apa yang bermasalah itu dengan iman dan ilmunya sudah, berarti dengan ketegasan. Kalau yang bermasalah di ilmunya, kesadaran sudah tumbuh atau imannya sudah muncul, itu berarti dengan nasihat lisan. Tapi kalau iman ini atau kesadaran yang belum tumbuh atau kecintaan yang belum tumbuh, yaitu dengan sentuhan hati. Itu cara penanganan kenakalan anak ya, baik yang sebelum balik maupun telah balik. Nah sekarang sudah balik ya, kondisinya dia tidak begitu bersemangat untuk beribadah, walaupun lingkungannya adalah lingkungan yang orang-orang baik ya, ya lingkungan orang-orang yang soleh, tapi ternyata dia tidak tertarik. Ini menandakan bahwa anak tersebut ada luka ya, ada luka dalam kejiwaannya. Luka apa di sini? Yaitu luka persepsi ya, luka fitrah yang sejatinya fitrahnya dia itu sejak lahir itu sudah mengarah cinta ibadah, semangat beribadah, semangat belajar, semangat beramal, itu fitrahnya begitu bawaannya. Tapi kenapa sekarang mereka kalau apa anak tersebut tidak tertarik, berarti ada luka dalam kejiwaannya. Itu akibat apa? Akibat pengaruh luar, antara lain pendidikan yang kurang tepat ya. Kalau di merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kedua orang tuanya lah ya. Ya, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan itu gitu. Fa abawahu yuhawidani ya yunasironi ya yumajisanihi, kedua orang tuanya menjadikan anak itu condong kepada Yahudi, condong kepada Nasrani, atau condong kepada Majusi. Itu kedua orang tuanya yang bertanggung jawab ini. Nah, penanganannya adalah karena yang bermasalah adalah pada kesadaran, kecintaan anak. Ya, ini merupakan pondasi dari keimanan, yaitu dengan sentuhan hati. Anak yang demikian kalau ditegasi makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi lukanya, kebenciannya makin menjadi-jadi. Ya, luka parah terjadi pada kecintaannya. Bahkan dengan nasihat lisan pun tidak mempan anak seperti ini. Karena apa? Yang dibutuhkan itu bukan nasihat lisan. Ya, karena apa? Karena hatinya ini yang butuh sentuhan. Ya. Maka ketika anak yang kondisinya demikian dengan nasihat lisan, maka akan menjadi overdosis, ya, overdosis nasihat. Sehingga dalam hati anak itu mengatakan, aku sudah tahu ini gitu loh. Kenapa aku dinasihati ini terus gitu loh. Mungkin anak itu akan menjerit dalam hatinya, yang aku butuhkan adalah sentuhan hati, mohon mengerti perasaan saya, mohon dimengerti hati saya. Itu mungkin anak ini menjerit demikian. Maka tindakan yang paling tepat ya untuk anak-anak seperti ini yaitu dengan sentuhan hati ya. Nah dan ini ternyata dilakukan oleh Nabi SAW ketika menangani seseorang yang belum tumbuh kecintaannya atau kesadarannya, yaitu Sumamah bin Utsal. Thumam bin Usal itu orang yang telah membunuh banyak sahabat. Karena keinginan membunuh Nabi enggak keturutan. Akhirnya ketangkap dia di Madinah. Ketangkap para sahabat yang sedang patroli, diikat di tiang masjid. Logikanya Sumamah ini dieksekusi, tapi ternyata yang dilakukan Rasulullah itu tidak masuk logika, karena apa, pendidikan hati, sentuhan hati itu tidak masuk akal, karena apa, karena hati itu nggak bisa ditundukkan oleh akal, tetapi akal bisa ditundukkan oleh hati. Nah makanya tindakan Rasulullah ini menurut para sahabat, bertanya-tanya sahabat ini, kok melakukannya demikian? Ini kan harusnya eksekusi, tapi justru Rasulullah memerintahkan sahabat, layani Sumamah dengan baik. Kemudian Rasulullah malah berkata lembut kepada Sumamah, harusnya kan mungkin dinasihati atau mungkin dimarahi, tapi ternyata dengan kata-kata lembut ditanyakan keadaannya. Dan ternyata balasan dari Sumamah dengan perlakuan yang demikian itu sombong luar biasa Sumamah itu. Ya, ketika ditanya bagaimana kabarmu Sumamah, jawabnya itu sombong. Kabarku, apabila kau membunuhku, engkau membunuh darah yang terhormat, karena dirinya itu merasa orang terhormat karena raja dia itu. Ya. Kemudian kalau engkau membebaskan aku, maka aku akan bersyukur, berterima kasih. Dia merasa tahu diri karena orang terhormat itu. Dan kalau kau minta uang, minta harta, berapapun yang kamu minta aku beri, dia merasa dirinya kaya raya. Apakah Rasulullah marah dengan kondisi demikian? Tidak, ditinggal oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah menuju masjid, ya. Bersolat berjamaah dengan para sahabat dan berinteraksi dengan sahabat. Itu sampai berlangsung 3 hari. Dan yang dilakukan Rasulullah sama seperti itu. Dan di hari ketiga, keputusan Rasulullah itu juga membuat heran para sahabat. Kalau bahasa kita mungkin gak masuk logika. Ketika hari ketiga itu Sumamah ditanya, jawabannya masih sama seperti hari-hari sebelumnya, malah Rasulullah mengatakan Alikus Sumamah, bebaskan Sumamah itu. Ini sahabat heran, ini orang penjahat ya, enggak dieksekusi, dilayani dengan baik, ditanya baik-baik dia jawabnya ngelunjak ya. Tapi kok malah dibebaskan. Lah inilah bahasa hati ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Memang bahasa hati itu tidak masuk logika. Ya, karena apa? Karena hati itu enggak bisa didudukkan dengan logika. Justru hati ini kadangkala ya, apa namanya? Bahasa cinta ya, kecintaan inilah yang kadangkala itu mengalahkan akal. Maka kalau ada orang yang sedang jatuh cinta entah kepada apapun ya, itu kadangkala akalnya itu terkalahkan, enggak masuk akal kadangkala itu. Yang dilakukan itu enggak masuk akal. Nah, makanya yang menjadi permasalahan Ananda ini adalah luka cinta tadi ya, luka fitrah tadi. Makanya dengan bahasa-bahasa lembut. Nah, kalau kita melihat ternyata setelah Sumamah tadi dibebaskan ya. Sumamah keluar ya, keluar masjid menuju kebun, kemudian mandi, kembali lagi, ternyata Sumamah masuk Islam. Padahal para sahabat sudah siap-siap, barangkali Sumamah menyakiti Nabi ini, tapi ternyata masuk Islam. Nah sekarang coba kita ambil faedah dari kejadian ini tentang masalah pendidikan hati ya. Yang dilakukan Rasulullah adalah bahasa-bahasa hati dan tidak masuk logika itu. Nah bahasa hati itu antara ini, kalau Rasulullah terhadap Sumamah itu adalah bahasa pelayanan. Itu dilakukan Rasulullah kepada Sumamah, bahasa pelayanan. Betul-betul Rasulullah memposisikan diri beliau itu, walaupun beliau sangat mulia, tapi waktu itu beliau merendah, rendah hati, sehingga seolah-olah beliau itu berada di bawahnya Sumamah. Itu bahasa hati, sehingga apa, Sumamah merasa kagum. Yang kedua adalah dengan kata-kata indah, kata-kata penyemangat ya, kalimatut tasyi', ma indaka ya Sumamah, bagaimana kabarmu? Itu membuat Sumamah takjub. Yang tadinya membuat berprasangka bahwa Islam itu sesuatu yang menakutkan, yang tidak baik, tapi ternyata setelah perlakuan Rasulullah yang menyentuh hatinya itu membuat Sumamah takjub, kagum terhadap Rasulullah. Nah kekaguman itulah yang memicu tumbuhnya cinta Sumamah, sehingga Sumamah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebelum ini orang yang paling aku benci adalah engkau Rasulullah, tapi setelah ini manusia di dunia ini yang paling aku cintai adalah engkau. Cinta tumbuh setelah Sumamah kagum. Ya. Kemudian sebelumnya ini agama yang paling aku benci adalah agamamu, yaitu agama Islam, dan setelah ini agama yang paling aku cintai adalah agama Islam. Nah kalau kita ambil faedah ini, kenapa Sumamah jadi cinta yang tadinya membenci Rasulullah? Karena muncul rasa kagum. Maka kesimpulannya menangani anak yang ditanyakan tadi, bagaimana kita memunculkan rasa kagum anak kepada orang tua dan gurunya. Selama ini belum muncul, maka cinta itu gak bisa tumbuh. Maka kekaguman gak bisa dilakukan dengan, ditumbuhkan dengan kekerasan gak bisa, dengan hukuman gak bisa, bahkan dengan nasihat lisan yang banyak pun gak bisa kekaguman itu. Kekaguman hanya bisa tumbuh dengan adanya sentuhan-sentuhan atau bahasa-bahasa hati, dengan pelayanan, dengan kebersamaan, dengan kata-kata penyemangat, dengan hadiah maupun dengan sentuhan fisik. Ya, demikian ya, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih jawabannya. Semoga bermanfaat, jazakallahu khairan bagi para pendengar ataupun khususnya bagi para bagi Ibu Nia Kurniasih tadi yang bertanya. Jadi jawabannya jadi lengkap, Ustaz. Iya. Atau ada lagi jawaban yang lebih lengkap? Ya, ini kesimpulannya begitu, tapi detailnya nanti kan contoh-contohnya banyak sekali. Baik, bagi Ibu Nia Kurniasih, silahkan ikuti terus kajian pendidikan karakter Nabawiyah untuk penjelasan yang lebih detailnya lagi. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dari Fitroh Islam Channel, Masya Allah nama channelnya, Fitroh Islam Channel. Barakallahu fikum, Ustaz. Mau bertanya, bagaimanakah menyikapi anak-anak SD kelas 1, berarti belum balik, Ustaz, ya, yang terkesan banyak mengganggu teman-temannya sehingga dianggap anak tersebut adalah tanda kutip anak yang nakal, ataupun ini saya tambah, Ustaz, anak kelas 1 atau TK lah yang belum balik, namun sifatnya atau sikapnya di sekitar sekolah atau di rumah itu melampaui batas, Ustaz, seperti memukuli atau menggebuki temannya atau melempar dengan benda-benda yang berbahaya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus ya. Ada sebuah kata-kata yang mungkin aneh bagi para orang tua dan pendidik ya. Kalau di sebuah kelas, yaitu kelas SD, kok ternyata sepi, anaknya diem semua ya, berarti kelas tersebut bermasalah. Nah, ini kata-kata ini kadangkala aneh ya menurut para pendidik secara umum ya, yang secara umum kelas itu harus kondusif, tenang ya. Tapi kalau untuk anak SD ini, dan apalagi anak-anak SD yang sekarang kelas 1, 2, 3 misal, fase perkembangan anak zaman ini ya, secara umum itu mundur 3 tahun ya. Jadi anak kelas 1 SD itu sama seperti anak yang baru masuk TK secara ketuntasan fitrohnya, ketuntasan mentalnya. Anak kelas 3 SD itu sama seperti mentalnya anak-anak yang baru masuk SD kelas 1. Nah, sehingga wajarlah jika anak SD itu yang harusnya egosentris mereka itu tuntas ketika TK, karena di TK tidak tuntas karena banyaknya tuntutan ya, yang di TK harus bisa baca, bisa nulis, harus hafal ini, hafal itu, sehingga mereka terluka. Nah, luka itu kadangkala masih tetap ditumpahkan ketika mereka di SD. Nah, kalau luka ini di SD tidak tuntas, nanti juga insya Allah di SMP juga akan menuntaskan lagi anak itu ya, masih terluka terbawa sampai SMP. Bahkan nanti kalau di SMA gak tuntas pun bisa terbawa sampai kuliah, bahkan bisa sampai terbawa sampai mereka dewasa. Nah, maka ketika menghadapi anak SD yang demikian ini, yang pertama kita katakan itu adalah hal yang normal dan wajar. Justru kekaduan mereka, aktivitas mereka yang kita sebut nakal itu sebenarnya adalah ekspresi mereka dalam belajar. Nah, maka kita perlu mendefinisikan belajarnya anak ya, terutama anak SD, bahwa belajar itu tidak hanya duduk manis, membaca, menulis, menghafal. Tapi mereka bertengkar dengan temannya saja itu belajar. Belajar mempertahankan prinsip, belajar minta maaf, belajar berperasaan terhadap orang lain yang tersakiti. Banyak hal yang bisa diambil dari pelajaran bertengkarnya anak. Walaupun mungkin kita menganggap itu masalah, tapi ternyata itu adalah merupakan kehebatan mereka. Terus kemudian anak-anak SD ini masa-masa emas tumbuhnya karakter belajar mereka, sehingga gaya belajar mereka ketika itu tampak jelas. Untuk anak-anak SD ada 3 ya, gaya belajar ini. Allah SWT berfirman ya, Wallahu arojakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi manusia lahir itu enggak tahu apa-apa. Ya, mereka lahir condong kepada kebaikan fitrah, tapi kondisinya belum tahu apa-apa. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian itu, ya, as-sam'u yaitu pendengaran, ya, al-basor yaitu penglihatan, dan ilmu yang masuk pada seseorang pastilah melewati satu di antara tiga anggota tubuh tersebut, yaitu pendengaran, penglihatan, dan rasa. Ini melalui tiga hal ini. Nah, maka bisa kita katakan bahwa kondisi anak itu memiliki tiga gaya belajar ini. Dan ternyata beda-beda masing-masing anak. Ada anak yang dominan di pendengaran. Gaya belajarnya adalah asam'u. Dia dalam menghafal suka dengan mendengar. Ya, ketika dijelaskan dengan lisan dia mudah paham. Tapi begitu membaca buku dia enggak paham-paham. Ini berarti gaya belajar dia di asam'u. Di sisi lain ada anak yang gaya belajarnya ada al-basor. Yaitu dia senangnya dengan membaca. Dengan kata-kata, dengan suara-suara itu dia merasa kurang begitu paham. Bahkan ketika belajar dengan suara berisik saja tidak terganggu dia, karena apa? Konsentrasinya dengan melihat. Ini beda unik dengan yang pertama tadi. Kemudian kondisi anak yang ketiga adalah gaya belajarnya al-fu'ad. Yaitu anak yang selalu ingin bergerak, bergerak, dan bergerak. Ya. Dia tidak betah duduk lama. Nah, anak yang ketiga inilah yang kadangkala sering disebut anak bermasalah. Padahal sebenarnya tiga-tiganya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan gaya belajar mereka yang beda-beda. Ya. Ya, yang ketiga ini disebut juga dengan anak-anak kinestetik. Ada yang menyebut juga anak-anak yang hiperaktif, ya. Entah dengan istilah-istilah apapun. Nah, sehingga karena sekolah dan orang tua menuntut anak itu harus tenang, diam, maka anak yang kinestetik ini pastilah dianggap anak bermasalah. Maka hendaklah orang tua berpikir positif bahwa memang untuk inilah anak saya itu cara belajarnya demikian, kinestetik. Jangan paksakan untuk banyak mendengar atau banyak duduk membaca. Ya, dia butuh selalu bergerak, bergerak, bergerak. Karena apa? Belajarnya dengan menyentuh. Kulitnya harus menyentuh, dengan membau, dengan mencicipi, dengan merasakan panas dan dingin, kasar dan halus. Itulah cara belajar gaya al-fu'ad. Nah, maka kita harus memahami hal ini. Nah, insya Allah kalau kita memahami satu persatu anak yang di SD ini gaya belajarnya, dan kita bisa memfasilitasi masing-masing gaya belajar mereka, maka kita akan belajar dengan nyaman. Sebagai contoh misal demikian, ketika kita menerangkan di depan kelas, ya, maka kita bisa memfasilitasi anak-anak yang asam'u, ya, yang mereka cenderung banyak mendengar, yaitu dengan penjelasan lisan. Ya. Di samping menjelaskan lisan, kita harus memfasilitasi anak-anak yang al-basor, yaitu yang suka melihat, yaitu dengan media-media, ya, dengan tampilan menggunakan LCD proyektor, dengan gambar-gambar, sehingga mereka bisa melihat. Ya, atau mungkin kita menjelaskan sambil menulis. Maka yang al-basor ini bisa melihat tulisan itu sehingga dia paham. Dan di sisi lain kita harus memfasilitasi anak-anak yang al-fu'ad, yang mereka yang butuh banyak bergerak. Antara lain dengan apa? Mungkin kita berkeliling, yang mengelilingi murid-murid, mendekati anak-anak yang terindikasi gaya belajarnya dengan bergerak tadi, kinestetik tadi. Kemudian kadang-kadang kita menyuruh dia untuk mengambil buku di kantor, atau mungkin mengambil sesuatu di luar ruangan, ya. Dan itu akan menjadikan anak-anak yang fu'ad tadi, yang kinestetik tadi, nyaman, merasa terfasilitasi, ya, karena dia butuh bergerak. Nah, antara lain memang untuk mengajar yang seperti ini itu tidak mudah, butuh-betul keahlian yang luar biasa, butuh profesionalisme dalam mengajar. Nah, oleh karena itu keunikan anak, kehebatan anak, ya, yang mereka dikatakan nakal ketika SD sebenarnya adalah gaya belajar mereka yang kinestetik. Ya, ini yang umumnya terjadi demikian. Sehingga tidak sedikit, ya, anak-anak yang kinestetik ini terpaksa berhenti dari sekolah. Ya, karena apa? Karena dia dituntut untuk duduk manis diam. Tapi ternyata dia enggak bisa. Akhirnya dia mogok untuk sekolah. Nah, ini perlu kita pahami, ya, para pendidik, para orang tua, tentang keunikan anak ini, ya. Sehingga sejatinya kenakalan mereka itu adalah keunikan mereka yang itu merupakan kehebatan mereka. Ya, dan itu harus kita fasilitasi. Maka kita selalu husnudzon kepada anak bahwa mereka hebat. Ya. Cuma mungkin kita yang tidak mengenal kehebatan mereka, sehingga kita menyebut mereka itu nakal. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Jazakallah khairan. Dan semoga dapat dipahami serta bermanfaat untuk kita semuanya. Terutama tadi bagi penanya yang sudah bertanya, yaitu dari Fitrah Islam Channel. Semoga dapat dipahami jawaban dari Al-Ustaz. Baik, kami sapa terlebih dahulu. Ini ramai sekali di chat YouTube Ustaz. Ada Ibu Ranti Umubari, ada Ibu Rian Santi, ada Ibu Fubi Sima, ada Bapak Mohanafi. Jazakumullah khairan atas salam, doa, serta atensinya. Baik, kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz. Ini waktunya sudah jam 9 lebih Ustaz. Ini terakhir saja. Dari Bapak ini saya Husnudon aja Ustaz, ini tidak dituliskan Bapak atau siapa, namanya Suwanda Ustaz. Dari Bapak Suwanda, bismillah. Pertanyaannya, bagaimana penanganan terhadap anak yang pemalu karena terluka fitrahnya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Baik, ya Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Luka fitrah itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama yaitu minder, ya. Jadi anak cenderung kepada karakter yang terluka, yaitu adzul. Ya, dia merasa hina, merasa rendah itu. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya, lukanya fitrah itu adalah ego, yaitu al-kibr. Anak merasa dirinya merasa hebat, ya. Merasa dirinya itu paling dari teman-temannya, bahkan mungkin dirinya paling berhak daripada orang tuanya. Nah, dua kemungkinan ini. Maka penyimpangan fitrah atau luka fitrah itu, kalau anak itu tidak minder, ya, ya malunya berlebihan, ya, enggak berani ketemu orang, bisa jadi anak ini mentang-mentang, ya, marah-marah, ya, membantah. Nah, ini dua kemungkinan ini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah yang adzul ini, yaitu karakter kerendahan, ya. Jadi rasa minder. Nah, sebenarnya anak yang cenderung minder ini adalah anak-anak yang introvert. Ya, sedangkan penyimpangan yang cenderung al-kibr, mereka merasa bangga diri, ya, merasa mentang-mentang dan sebagainya, adalah cenderung anak-anak yang extrovert itu. Nah, ini makanya bisa diindikasi bahwa sejatinya anak ini kemungkinan besar adalah introvert, sehingga dia minder. Nah, cara penanganannya berarti karena terluka itu, ya, yang dibutuhkan adalah bukan dengan istilahnya dengan nasihat lisan, kamu semangat, kamu jangan malu ketemu orang. Ya, itu enggak mempan untuk anak kondisi seperti ini, karena apa yang bermasalah adalah hatinya, ya. Jadi percaya dirinya yang tidak tumbuh, ya. Ini yang kita tumbuhkan adalah percaya diri itu dengan apa? Dengan sentuhan hati, karena percaya diri muncul dari hati, dari perasaan. Ya, bukan dari logika atau akal. Ya, jadi dari perasaan. Maka yang kita lakukan adalah, ya, bagaimana tadi sentuhan hati tadi. Anak yang minder itu sekali dinasehati saja merasa disalahkan, dia akan tersakiti, apalagi sampai dihukum, tambah parah lagi itu. Nah, ini maka yang kita lakukan adalah kata-kata yang menyemangati dia, kata-kata yang membuat dia tuh bangkit, bersemangat, merasa dirinya dihargai. Contoh misal, ya, ketika anak yang minder seperti ini, yang malunya berlebihan akibat luka, ya, kita berusaha memuji apa yang bisa kita puji. Contoh misal, anak gak berani ketemu orang, gak usah kita bahas gitu. Yang kita bahas mungkin dia anaknya rajin di ruangan, Masya Allah, anaknya Umi rajin, ya, di ruangan, Umi bangga dengan kamu, nak. Ini bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak bahwa aku hebat kok. Dan itu diulang-ulang terus sampai merasa hebatnya itu tumbuh di pikiran bawah sadarnya dengan mengulang-ulang kata itu. Yang semisal, ya, itu contoh dengan kata-kata yang menyemangati dia. Kenapa? Karena anak-anak yang malunya berlebihan ini, minder ini, itu tadi saya ulang lagi, nasihat saja itu menyakiti dia itu, merasa dirinya disalahkan. Maka betul-betul hati ini dijaga, ya, yang rentan itu dengan kata-kata yang betul-betul halus. Kemudian yang kedua, dengan pelayanan, ya. Kita berusaha memposisikan diri kita itu di bawah dia. Bukan berarti kita lebih rendah dari dia, tapi kita memposisikan untuk apa? Melayani dia, biar dirinya merasa lebih. Nah, ini yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri dia, ya, merasa lebih, oh ternyata aku dihargai, oh ternyata aku bisa, ya. Jadi dengan melayani dia, mungkin mengambilkan makannya, mungkin menalikan tali sepatunya, ya, menatakan bukunya, itu. Mungkin dia mungkin membuang sampah sembarangan, kita ambil sampah itu tanpa komentar apapun, ya. Itu menunjukkan bahwa kasih sayang kita kasih sayang tanpa syarat, betul-betul tulus, tanpa syarat. Nah, kemudian bisa jadi dengan apa? Dengan ngobrol, mendengarkan curhatannya, apapun yang dia ceritakan, curhatin itu kita dengarkan, walaupun kita mungkin nggak memberikan balasan atau menjawab, nggak bisa menjawab, tapi kita dengerin. Mungkin hanya kita katakan sabar ya nak, dia sudah senangnya luar biasa. Kadang kita sentuh punggungnya, kadang kita cium keningnya, ya, atau mungkin sekali kita kasih hadiah. Nah, lima bahasa ini yang digunakan untuk meluluhkan hati anak sehingga luka-luka itu mulai terbasuh. Nah, ini. Nah, akhirnya kesimpulannya menangani anak yang malunya berlebihan ini ya sehingga dia menjadi minder itu dengan kasih sayang tanpa syarat. Ini ya. Jadi kalau kita misal menyayangi dia, "Nak, kamu sekolah ya, nanti kalau sekolah tak belikan sepeda motor," itu syarat. "Umi akan sayang kamu kalau kamu mau belajar," itu syarat. Maka menyembuhkan anak yang demikian tadi, yang terluka tadi, adalah kasih sayang tanpa syarat. Itu betul-betul menyayangi apapun kondisi anak, sebagaimana Rasulullah itu menyayangi, memperhatikan Sumamah tadi, walaupun dia penjahat ingin membunuh beliau, tapi betul-betul tanpa syarat. Termasuk juga Rasulullah ketika menumbuhkan kesadaran seseorang dengan memberi hadiah satu lembah kambing. Satu lembah kambing diberikan, itu harganya berapa miliar itu kalau sekarang itu, tanpa syarat sedikit pun, diberikan begitu saja. Tidak kemudian Rasulullah bilang, "Tak kasih kambing nanti kamu masuk Islam," ya tidak. Tapi ternyata dengan kasih yang tanpa syarat itu membuat anak kagum. Ya, sehingga orang itu kagum sama Rasulullah sehingga mengajak seluruh kampungnya, seluruh sukunya masuk Islam. Dan akhirnya satu kampung itu masuk Islam. Ini karena apa? Karena kagum. Jadi kembali lagi bahwa penyakit-penyakit apa istilahnya luka-luka fitrah tadi itu sebenarnya adalah luka persepsi. Ya, luka persepsi bahwa ibadah ternyata menyakitkan, ya tidak menyenangkan, itu luka persepsi. Yang sejatinya itu adalah mereka asalnya mencintai ibadah. Nah, maka luka persepsi itu antara lain yang pertama untuk menumbuhkan kagumnya anak, yaitu jadikan anak merasa disayang, merasa diperhatikan tanpa syarat. Nanti setelah merasa disayang, merasa diperhatikan, maka muncul rasa kagum siapapun yang menyayangi dia. Setelah muncul rasa kagum, tumbuh cinta kepada orang yang menyayangi dia tadi. Setelah tumbuh cinta, maka dia akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang mencintai tadi. Karena kata Syekh Sa'ad Riyad ya, di sebuah kitab kecil yang judulnya Bagaimana Menumbuhkan Kecintaan Anak Terhadap Al-Quran, beliau mengatakan ya, hafidhahullah, beliau hafidhah, masih hidup beliau, jika seorang anak mencintai seorang guru atau orang tua, maka anak itu akan mencintai semua apa yang dicintai oleh guru atau orang tua tersebut. Nah, maka urutannya tadi, buat anak merasa disayang, akhirnya dia merasa kagum. Setelah merasa kagum, maka anak itu akan mencintai. Setelah mencintai, otomatis dia akan meneladani. Maka apapun yang kita omongkan akan diterima oleh dia kalau dia sudah menjadikan kita sebagai idola, menjadi teladan. Itu urutannya demikian. Dan menjadi teladan itu gak bisa kita action di depan anak, tiba-tiba action, gak bisa. Harus disentuh dulu hatinya, ya, tumbuhkan rasa kagumnya dengan apa, kasih sayang tanpa syarat tadi. Ya, demikian ya, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, dan khususnya tadi bagi penanya yang sudah bertanya. Ustaz, sebagai kesimpulan atau sebelum kami tutup Ustaz, silakan Ustaz kalau ada kesimpulan atau notes Ustaz, singkat saja Ustaz. Ya, jadi anak nakal itu adalah anak hebat. Ya, berarti kita harus bisa berpersepsi positif terhadap kenakalan anak. Jika ternyata kenakalan itu adalah luka ya, akibat pendidikan kita yang gak tepat pada anak kita, maka yang kita lakukan adalah membasuh luka itu dengan apa? Kasih sayang tanpa syarat, dengan bahasa-bahasa kasih sayang, betul-betul tanpa syarat. Apapun kondisi anak, maka anak akan kagum sehingga mencintai, sehingga mereka akan meneladani kita. Kalau sudah meneladani, apapun yang kita katakan, bahkan kita gak mengatakan saja, mereka akan mencontoh kita. Itu. Nah, jika ternyata kenakalan itu adalah merupakan potensi yang belum tampak buahnya, maka kita fasilitasi, carikan tempat yang tepat ya untuk menumpahkan potensi uniknya itu. Karena potensi unik itulah yang nanti menjadi peran dia untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat ini. Itu ya mungkin kesimpulannya ya. Selanjutnya ini apabila ada yang benar apa yang saya sampaikan itu bukan dari saya tapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi yang masih fakir ilmu ya. Dan dari setan ya yang berusaha menggelincirkan manusia dari fitrahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menjaga kita sehingga kita semua para pendidik, para orang tua selalu kembali kepada fitrah sebagai seorang pendidik yang sejati. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.